Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa belajar bersama pada majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita belajar tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insyaallah ta'ala kita akan membahas tema tentang magang dan mulazamah. Para pendengar Radio Mutiara Quran, para pendidik, para orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istilah magang dan istilah mulazamah adalah dua kata yang tidak asing di telinga kita, terutama bagi para penggiat pendidikan, yang sebenarnya magang dan mulazamah ini adalah sebuah metode belajar yang paling efektif, metode belajar yang efisien, hemat waktu dan hemat yang lainnya, sehingga metode magang ini banyak dipakai oleh para penuntut ilmu bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya magang dan mulazamah itu? Magang itu merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa bisa disebut dengan istilah nyantrik, atau ada yang menyebut dengan istilah ngenger, dan masih ada beberapa istilah yang lainnya. Kemudian mulazamah itu berasal dari bahasa Arab. Dua hal ini pada hakikatnya adalah sama, namun banyak di antara para praktisi pendidikan membedakan di antara dua hal ini. Magang sering dinisbatkan kepada hal-hal yang terkait dengan ilmu-ilmu keduniaan, sedangkan mulazamah dinisbatkan kepada ilmu-ilmu agama atau ilmu diniyah. Namun perlu kita ketahui bahwa kedua istilah ini pada hakikatnya maknanya adalah sama. Perlu kita ketahui bahwa magang secara bahasa itu sebenarnya maknanya adalah aktivitas calon pekerja atau ahli, ya, calon pekerja atau ahli yang masih dalam taraf belajar di suatu lingkungan tertentu atau di suatu lingkungan dengan bidang tertentu. Ini adalah makna dari magang. Istilah magang ini kalau diperjelas lebih sederhana, contohnya sebagai berikut. Ada seseorang ingin belajar tentang teknik mesin, sementara dia merasa bahwa ilmu dan keterampilannya masih kurang, maka dia mencari tempat atau lingkungan, bahkan mungkin suatu perusahaan atau bengkel. Kemudian dia meminta kepada pemilik atau teknisi bengkel tersebut untuk ikut bekerja di situ, namun bekerja di situ dengan niatan bukan untuk mencari bayaran atau gaji, tapi dia ikut bekerja di situ dengan mengikuti segala aturan yang ada di tempat tersebut, tapi dia tanpa dibayar, atau mungkin juga bisa dibayar, tapi niat dia adalah untuk belajar. Belajar di sini adalah meliputi tiga hal, yaitu yang pertama terkait dengan pengetahuan, yang kedua adalah terkait dengan skill atau keterampilan, yang ketiga adalah terkait dengan sikap atau attitude atau perilaku. Nah, ketiga hal inilah bisa diperoleh hanya di sebuah sistem pendidikan, yaitu yang dinamakan magang. Jadi seseorang apabila hanya membaca buku saja, maka yang dia peroleh adalah pengetahuan. Apabila seseorang hanya praktek saja tanpa magang, mungkin praktek di rumah atau di tempat tertentu, maka dia hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Namun dia tidak akan memperoleh sikap atau attitude apabila dia tidak melakukan magang, yaitu bersama dengan orang-orang yang dia anggap ahli. Ini kalau istilah magang. Jadi intinya magang itu adalah tinggal di suatu tempat atau bersama dengan ahlinya. Ini istilah magang. Terus kemudian apa mulazamah itu? Mulazamah itu berasal dari bahasa Arab, dari kata lazama, yulazimu, mulazamatan. Jadi mulazamah kalau diurut-urut dari fi'il madinya lazama, kemudian fi'il mudhari'nya adalah yulazimu, kemudian isim masdarnya adalah mulazamah atau mulazamatan. Ini maknanya adalah menetap atau tidak meninggalkan. Jadi istilahnya tinggal bersama. Jadi tidak meninggalkan berarti tinggal bersama. Itu arti kata dari mulazamah. Nah, sehingga mulazamah ini bisa diartikan seorang murid ya, atau penuntut ilmu yang belajar dan tinggal hidup bersama dengan gurunya. Inilah makna dari mulazamah. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan makna istilah magang, antara magang dan mulazamah sebenarnya hakikatnya adalah sama. Sama-sama tinggal bersama guru atau tinggal bersama ahlinya dengan tujuan untuk mengambil ilmu dari guru atau ahlinya tersebut. Hanya saja para penggiat pendidikan itu banyak yang membedakan kalau magang itu urusan keduniaan, kemudian kalau mulazamah urusan diniyah. Namun perlu kita ketahui kaum muslimin, para pendengar Radio Mutiara Quran, bahwa sesungguhnya apabila seseorang itu magang kepada seseorang ingin belajar tentang ilmu keduniaan, sebagai contoh tadi adalah ilmu tentang teknik mesin, tetapi ternyata ahli dalam teknik mesin tersebut dia adalah juga orang yang alim di bidang ilmu agama, maka hal ini seseorang bisa melakukan dua hal. Dia magang sekaligus mulazamah. Jadi dia belajar teknik mesin kepada orang tersebut, baik secara pengetahuan, keterampilan maupun attitude ya. Kemudian juga bisa belajar ilmu diniyah langsung kepada orang tersebut, dipraktikkan dalam kehidupan keseharian, bahkan dalam bekerja terkait dengan teknik mesin tersebut, yaitu berupa akhlak ya, yang dimiliki guru tersebut. Sehingga dia sekaligus di sini dia belajar ilmu keduniaan dan sekaligus dia belajar ilmu diniyah. Sesungguhnya kedua ilmu tersebut itu tidak bisa dipisahkan, Karena sesungguhnya orang yang sedang melaksanakan pekerjaan, walaupun itu mungkin terkait dengan keduniaan, maka hal tersebut tidak bisa terlepas dari ilmu agama. Karena sesungguhnya agama ya, atau dinul Islam ini harus kita praktekkan pada semua sisi kehidupan kita di dunia ini. Tidak lepas dalam hal ini adalah kehidupan dalam pekerjaan kita, walaupun sekilas itu tampak seperti aktivitas keduniaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah makna dari magang dan mulazamah, dua kata yang sebenarnya adalah maknanya sama ya. Namun kalau dilihat dari bidangnya maka berbeda ya, dan bisa jadi seseorang melakukan mulazamah pun ya, itu bisa dia mulazamah dengan terhadap gurunya untuk mengambil ilmu dunia, tidak masalah. Di samping itu dia juga belajar ilmu diniyah. Demikian juga magang. Jadi intinya antara magang dan mulazamah sesungguhnya adalah hal ini adalah sama ya. Terus kemudian terkait dengan pendidikan anak-anak kita, karena betapa efektifnya magang dan mulazamah ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau umur 11 tahun sudah magang untuk berdagang bersama pamannya. Terus kemudian para sahabat dahulu itu pun juga kalau ingin belajar sesuatu dia berusaha tinggal bersama orang yang dia ingin belajar darinya. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi bersabda, akan datang di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Maka datang seorang yang tangannya itu membawa sandalnya, kemudian jenggotnya basah dengan air wudunya. Kemudian hari berikutnya Nabi juga bersabda dengan redaksi yang sama, akan datang di hadapan kalian seorang laki-laki yang penghuni surga, dan datang orang yang sama sampai tiga kali pada hari yang ketiga. Kemudian seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran, dia ingin sekali mengambil ilmu dari orang tersebut. Karena apa? Karena surga adalah tempat yang dicita-citakan oleh semua kaum muslimin. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk orang tersebut itu akan masuk surga. Dan akhirnya Abdullah bin Amr bin As mendatangi orang tersebut dan minta izin untuk tinggal di rumah laki-laki tersebut. Ternyata yang menyebabkan laki-laki tersebut adalah dia tidak memiliki rasa iri, rasa hasad ya, rasa dengki ya, sehingga dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebelumnya sahabat Abdullah bin Amr bin As itu seolah-olah menganggap tidak ada apa-apa. Nah, hal ini bisa diketahui hanya dengan mulazamah atau istilahnya adalah magang dan tinggal bersama orang tersebut. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Para sahabat radhiyallahu anhum, para salafus soleh, mereka mengambil ilmu dengan melakukan metode mulazamah. Dalam hal ini bisa kita sebut juga dengan magang. Nah, jadi betapa pentingnya magang ini bagi pendidikan ya, terutama bagi anak-anak kita, karena ini dilakukan oleh generasi-generasi terbaik zaman dahulu dan dilakukan oleh para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, lalu kapan anak-anak kita mulai dimagangkan? Kapan mereka mulai magang? Mereka mulai magang adalah mulai umur 10 tahun. Ketika umur 10 tahun ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asrin." Pukullah mereka apabila mereka tidak mau melaksanakan sholat dan mereka sudah berumur 10 tahun. Ini adalah masa-masa start up. Kalau di dalam fase pendidikan atau marhalah pendidikan disebut marhalatul murahakoh, yaitu fase menjelang balik. Karena mereka begitu balik itu sudah menjadi seorang yang dewasa, maka masa-masa mulai 10 tahun ini adalah masa-masa untuk start up atau tancap gas. Nah, oleh karena itu magang pada anak-anak kita dimulai umur 10 tahun. Nah, bagaimana metode magang sejak anak itu mulai umur 10 tahun sehingga mereka tuh balik? Banyak sekali metode-metode yang dilakukan, dan pada dasarnya adalah itu terserah kepada masing-masing orang yang magang, kesepakatan antara orang yang magang dengan ahli atau maestro yang dimagangi, kesepakatan. Namun tidak ada salahnya ada sebuah metode yang mudah-mudahan bisa kita pakai. Magang di sini dibagi menjadi 5 tahap. Ya, menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu umur 10 sampai 11 tahun. Pemagangan ini bukan terus akhirnya anak yang 10 tahun langsung kemudian dia tinggal bersama ulama di rumahnya, kemudian mengambil ilmu, duduk, kemudian mempraktekkan. Tidak demikian. Anak ini belum siap, ya. Dia belum balik, ya, dan dia masih masuk dalam kategori anak-anak. Maka magang yang pertama yang dilakukan oleh anak-anak adalah magang di lingkungan rumah. Magang dalam lingkungan rumah ini maksudnya adalah nanti orang tua itu betul-betul beraktivitas di rumah itu agar aktivitas itu dipelajari oleh anaknya. Dan antara lain tujuannya adalah untuk menyiapkan anak itu bisa memiliki keterampilan dasar untuk hidup, agar nanti untuk magang berikutnya yang sudah keluar rumah dia sudah bisa mengatur atau mengurusi dirinya sendiri. Tujuannya adalah itu. Jadi magang tahap pertama ini itu magangnya di rumah, ya, di rumah anak tersebut. Magang terhadap kedua orang tuanya tujuannya adalah untuk belajar tentang keterampilan hidup yang dasar. Agar apa tujuannya nanti begitu dia sudah mulai magang keluar, dia sudah bisa mengatur, sudah bisa mengurusi dirinya sendiri untuk kebutuhannya sehari-hari. Ini dilakukan 10 sampai 11 tahun. Terus kemudian berikutnya tahap yang kedua, magang tahap yang kedua yaitu magang sudah ke lingkungan tetangga. Ini umur 11 sampai 12 tahun. Kalau di sekolah dasar ya berarti sekitar kelas 5 atau kelas 6, ya, kelas 5 sampai kelas 6 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau di salafiyah ula. Nah, magang yang lingkung tetangga ini maka anak nanti sudah mulai ikut, ya, terlibat dalam kegiatan yang sudah di luar rumahnya, ya, dalam hal ini adalah tetangga. Mungkin ada tetangga kita yang memiliki profesi tertentu, ya, dan kita berusaha untuk bersilaturahmi ke sana, berziarah ke sana, mengunjungi ke sana agar bersedia menerima anak kita untuk magang di sana. Nah, dalam hal ini bukan berarti terus anak itu terus di sana. Misal ada seorang yang pengrajin, ya, pengrajin baik itu dari kayu maupun dari bambu, kemudian bukan terus berarti anak kita di sana langsung ikut bekerja, tidak. Ini mereka sudah mulai mengenal profesi. Setelah dia bisa mengurusi dirinya tadi pada tahap 1, maka tahap 2 mereka sudah mulai mengenal profesi. Oh, ternyata banyak sekali profesi-profesi. Nah, magang di sini bukan terus akhirnya dia selama sekolah itu dia di tetangganya itu, tidak, selama kelas 5 atau kelas 6 itu di tetangganya tidak. Itu hanya beberapa hari saja. Bisa jadi mungkin selama 1 semester hanya 1 pekan, ya, 1 pekan atau 2 pekan. Ya, dan ini bisa, hal ini dan bisa dilakukan bersama dengan temannya berkelompok. Ya, bisa 3 orang, 4 orang, bahkan bisa sampai 5 orang, ya. Ini magang di tetangga dan bisa berganti-ganti profesi. Ya, bisa berganti-ganti profesi karena 10 tahun itu anak-anak walaupun harusnya sudah ketemu bakatnya, namun kadangkala orang tua atau pendidik itu belum menemukan secara pasti apa sebenarnya bakat anak tersebut, sehingga pada level atau tahapan yang kedua ini magangnya anak-anak antara lain untuk memantapkan bakat yang anak miliki. Ini sehingga ke depan untuk di tahap berikutnya anak-anak sudah mulai mengerucut ya kepada profesi-profesi tertentu. Jadi intinya level 2 ini masih berkelompok ataupun mungkin sendiri juga tidak masalah. Tapi kalau magang di rumah adalah magang sendiri. Ya, ini yang tadi yang tahap 1. Terus berikutnya adalah tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah magang yang sudah masuk pada lingkup kota atau daerah. Ya, masih dalam satu kota atau daerah. Ini adalah usia 12 sampai 13 tahun, yaitu setingkat anak SMP ya, kelas 1 atau apa namanya? Salafiyah Wusto ya. SMP atau Madrasah Sanawiyah kalau di sini. Ya, 12 sampai 13 tahun itu tahap yang ketiga ini. Nah, ini sudah magang untuk tingkat kota. Dan hal ini antara lain untuk melatih mental anak. Ya, jadi antara lain magang itu kan tiga hal tadi ya, melatih pengetahuan, keterampilan dan attitude atau mental. Ya. Kalau sudah mulai tingkat kota ini, anak sudah mulai keluar lebih jauh ya. Keluar lebih jauh ya. Dan ini antara lain untuk melatih keberanian anak ya, mental anak, di samping nanti profesinya makin meluas lagi, mengerucut lagi ya, maaf, profesinya makin mengerucut lagi, karena mungkin di kampung dia bisa jadi profesinya sudah ternyata tidak cocok dengan potensi bakatnya, akhirnya dia harus keluar ya, keluar dari kampungnya, masih dalam lingkup kota atau daerah, sehingga dia menemukan yang betul-betul sesuai dengan potensinya. Ini masih bisa dilakukan sendiri atau berkelompok ya, pada tahap yang ketiga ini ya, ini jadi makin meluas. Terus selanjutnya setelah anak itu 13 tahun atau lebih, yaitu pada tahap yang keempat ya, yaitu sudah masuk pada lingkup nasional atau internasional ya, lingkup nasional atau internasional. Berarti anak ini sudah betul-betul tinggal bersama dengan orang yang dimagangi ya, karena dia harus berada di luar kota bisa jadi ya, bahkan mungkin di luar negeri ini. Dan maka dengan demikian pada tahap yang keempat ini, kemandirian anak betul-betul harus dimiliki oleh anak tersebut. Anak harus bisa ngurusi dirinya sendiri, tidak tergantung hanya tidak hanya tergantung kepada orang tuanya di rumah. Nah, antara lain tujuan dibuat tahap-tahap seperti ini biar anak itu bisa bertingkat-tingkat. Coba bayangkan seandainya anak 10 tahun langsung ke tingkat nasional, dia harus keluar kota atau mungkin bahkan keluar pulau. Itu sangat berisiko sekali dan nanti justru nanti akan merepotkan orang atau tempat yang dimagangi tersebut. Ini usia 13 sampai 14 tahun. Ya, setingkat dengan anak kelas 2 SMP atau Salafiyah Wusto atau Madrasah Sanawiyah ini. Nah, jadi ini tingkatnya adalah tingkat nasional. Ini sudah mulai mengerucut lagi profesinya. Ya, mengerucut lagi. Dia mencari ahli yang butuh apa namanya, tempat yang betul-betul lebih mendalam ya, lebih mumpuni, sehingga dia bisa belajar lebih mendalam dan tuntas di situ. Hal ini tidak hanya terkait dengan ilmu apa namanya, keduniaan, tapi semua ini juga bisa terkait dengan ilmu diniyah atau ilmu agama. Ini. Jadi intinya magang di sini adalah bisa ilmu di dunia ya, ilmu keduniaan maupun bisa ilmu diniyah. Ya, dua-duanya masuk ke dalam sistem magang ini atau mulazamah ini. Nah, kemudian diharapkan ya, diharapkan orang yang dimagangi itu ya, sebisa mungkin kita mencari orang yang betul-betul mahir di bidangnya dan dia memiliki akhlak yang mulia ya. Ini idealnya adalah seperti itu. Namun kalau kita tidak menemukan ya, maka bisa saja nanti urusan keduniaan pada magang orang-orang yang mungkin menurut kita akhlaknya kurang bagus itu dalam keduniaan, kemudian dia juga bisa mulazamah istilahnya ya, mulazamah kepada seseorang ya, misal kepada kiai, kepada ustadz ya, atau kepada guru yang dianggap akhlaknya baik untuk bisa membimbing akhlaknya itu di tempat yang lain lagi. Jadi paralel dua, terpisah, sehingga ini yang disebut dengan istilah magang dan mulazamah karena terpisah seperti ini. Jadi yang satu adalah belajar tentang ilmu keduniaan, yang satu adalah tentang ilmu diniyah. Terus selanjutnya level yang atau tahapan yang kelima. Kalau sudah tingkat nasional dan internasional, maka yang lima kelima ini adalah dia sudah tinggal dengan seorang maestro. Kalau di dalam ilmu diniyah, dia bersama dengan seorang alim, betul-betul alim. Kalau zaman sekarang mungkin disebut dengan syekh atau masyayikh, atau mungkin ulama yang betul-betul dalam ilmunya, yang sudah mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi kalau level 2, 3, 4 tadi, atau tahap 2, 3, 4 tadi bisa dilakukan sendiri atau berkelompok, namun yang untuk tahap yang kelima ini itu sudah dilakukan dengan sendirian, ya. Karena masing-masing orang yang magang itu memiliki potensi yang berbeda-beda karena mereka unik, ya. Siswa atau orang yang magang itu bakatnya berbeda-beda. Nah, sehingga kalau sudah bersama dengan maestro atau seorang betul-betul ahli, ya, atau seorang yang alim, itu sudah sendirian. Mereka hidup bersama dengan ahli tersebut, ya. Dan ini bisa dilakukan 1 atau 2 bulan, ya, 1 atau 2 bulan di dalam selama dia pada tingkat pendidikan tersebut. Nah, ini istilahnya level atau tahap yang kelima ini. Nah, kemudian diharapkan nanti setelah dia 15 tahun itu sudah balik, ya, dia betul-betul sudah memiliki keterampilan, ya. Baik dalam hal ini adalah keterampilan dalam hal skill, dia sudah memiliki pengetahuan, sekaligus karena dia harus keluar, ya, untuk mengurusi dirinya sendiri, dia sudah mandiri, diharapkan memiliki perilaku atau attitude yang sudah mapan atau mantap. Nah, ini adalah level-level atau tahapan-tahapan magang. Intinya adalah untuk mencari tempat magang itu, yaitu kita mencari seorang atau ahli yang betul-betul ahli di bidangnya dia secara khusus, dan dia adalah orang yang memiliki akhlak, ya, akhlak yang mulia. Dalam hal ini adalah attitude, ya, atau perilaku yang mulia. Terus selanjutnya, setelah kita mengetahui tahapan-tahapan, yang selanjutnya adalah bagaimana cara mencari tempat magang, ya. Kalau kita mungkin melihat level-level tadi mungkin bisa kita ikuti, tapi bagaimana kita bisa mencarikan tempat magang untuk anak-anak kita? Ini yang pertama adalah perbanyaklah kita yang pertama mengunjungi event-event atau acara-acara. Mungkin ada seminar tentang apa yang kira-kira terkait dengan potensi anak kita, mungkin kita hadirkan anak kita ke situ. Nanti insya Allah Ta'ala akan ketemu banyak sekali pakar-pakar di situ. Nanti ketemu satu pakar, insya Allah Ta'ala nanti akan berkembang lagi menjadi 2, 3 dan seterusnya. Sehingga banyak sekali ahli-ahli yang diketahui, ya, yang kita ketahui. Kemudian yang berikutnya, yang kedua untuk mencari tempat magang, yaitu kita memperbanyak ziarah atau silaturahim, ya, mengunjungi orang-orang yang kita anggap ahli. Nah, sehingga diharapkan mereka, para ahli tersebut atau para alim ulama tersebut, itu mau menerima anak kita untuk magang atau mulajamah di tempat mereka. Ini, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk dimudahkan, ya, untuk mendidik anak-anak kita melalui metode magang ini, dan selalu kita mohon perlindungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah berurusan tentang magang ini, sebagai contoh, ya, anak SMP kelas 2, ya, itu sudah harus magang tingkat nasional, dia harus keluar kota. Kalau kita tidak betul-betul kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita enggak tega untuk melepas anak kita. Oleh karena itu memang butuh sekali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik anak-anak kita, untuk melindungi anak-anak kita, termasuk melindungi kita, ya, sebagai orang tua, dan selalu membimbing kita dan anak-anak kita dalam urusan menuntut ilmu ini. Nah, itu yang bisa disampaikan, ya, terkait dengan masalah magang ini. Jadi hal-hal pokok yang perlu dipahami dalam magang ini adalah, yang pertama adalah memilih, bagaimana cara memilih tempat magang, ya. Idealnya adalah tempat magang itu ahli yang kita magangi atau yang dimagangi anak kita adalah orang yang betul-betul ahli di bidangnya, sekaligus dia adalah orang yang memiliki akhlak mulia ini, sehingga kita bisa belajar dari dia ilmu keduniaan yang merupakan potensi, atau bisa juga kita belajar pada dia adalah ilmu-ilmu diniyah, termasuk bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun apabila hal ini tidak diperoleh karena memang jumlahnya juga tidak banyak, akhirnya mungkin bisa dilakukan dengan cara terpisah. Kita magang kepada orang yang ahli di bidang keduniaan, satu sisi kita akan magang kepada ahli yang lain, dalam hal ini adalah maestro atau ulama atau alim ya, yang ahli di bidang diniyah ya. Jadi terpisah, terpisah waktu dan tempat magang atau mulajamahnya. Kemudian inti yang kedua adalah kita perbanyak untuk beraktivitas, perbanyak silaturahim ya, perbanyak kita berziarah mengunjungi event-event ya, perbanyak kita bertanya ya, bisa juga kita juga mencari maestro itu di media sosial melalui internet dan sebagainya. Demikian yang bisa disampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Semoga kita semua yang menyimak dapat memahami bersama penjelasan dari pembahasan kita di kesempatan ini mengenai tahap-tahap yang diperlukan dalam hal magang dan mulazamah, dan beberapa kiat sebelum magang dan mulazamah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz tadi. Dan baik, ini saatnya akan kami bacakan pertanyaan dari keluarga Qur'an yang sudah masuk ke meja redaksi kami di nomor 08953 9903 0417, 08953 9903 0417. Dan masih tersisa 30 menit ke depan. Silakan bagi Anda sobat dan keluarga Qur'ani yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda. Baik, langsung saja kami bacakan pertanyaan yang pertama, datangnya dari Abu Abdillah di Semarang. Beliau bertanya, Ustadz, sepuranipun sakderengipun Ustadz, untuk magang di pihak murid kadang kita oke-oke saja, masalahnya tempat yang dimagangi kurang merespon atau tidak welcome ketika kita magangi, apalagi yang magang adalah anak usia belasan yang bagi yang punya tempat magang kurang mumpuni atau track recordnya kurang mumpuni Ustaz. Bagaimana cara meyakinkan mereka karena sudut pandang orang yang punya tempat magang menilai bahwa usia anak belasan terkenal pemalas dan main-main saja. Dari Abu Abdillah di Semarang, silakan Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Bapak ya dalam mendidik anak-anak dan keluarga. Memang yang terjadi saat ini apabila kita melihat anak-anak yang umur belasan tahun, mereka sedang magang, itu sering sekali dapat keluhan dari tempat magang bahwa mereka itu etos kerjanya tidak bagus. Oleh karena itu ada hal-hal yang perlu kita lakukan ya untuk mengatasi hal ini. Yang pertama yaitu tahapan magang tersebut kita lakukan sebelum mereka atau anak-anak itu keluar ya, magang keluar, baik itu dalam kota maupun luar kota, maka terlebih dahulu magang di rumah, yaitu tahap yang pertama, yaitu kita latih anak-anak kita, dilatih oleh orang tuanya untuk terampil dalam keterampilan dasar hidup. Mungkin dia bagaimana makan sendiri, kemudian setelah makan dia menyuci piring sendiri ya, kemudian dia mandi sendiri, kemudian menyetrika sendiri, mencuci sendiri, itu adalah keterampilan-keterampilan dasar hidup. Nah, terus kemudian sebelum dia keluar rumah ya, perlu adanya latihan kedisiplinan di rumah itu, sehingga pada saat anak tersebut mulai kerja di tempat magang atau mulai di tempat magang, itu sudah bisa mengikuti aturan-aturan ya yang dilakukan di perusahaan atau tempat dia magang. Itu yang perlu dilakukan yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi disebutkan perlu adanya banyak silaturahmi atau ziarah mengunjungi para apa namanya maestro atau ahli ya. Adalah kita betul-betul memang pada saat magang itu si orang yang ahli tersebut paham bahwa anak atau siapa yang magang itu adalah sedang belajar. Padahal belajar di situ adalah terkait dengan perilaku atau akhlak juga, terkait dengan masalah malas tadi kan termasuk akhlak kayak atau ajzut atau perilaku. Tentu saja yang ditempati magang itu kalau kita sering silaturahmi atau ziarah ke sana, itu insya Allah bisa dipahamkan bahwa ini sedang belajar dan akhirnya dimaklumi oleh orang tersebut. Tapi insya Allah kalau tahapan yang tadi disebutkan itu dilakukan, insya Allah dia sudah bisa mengikuti aturan yang ada di perusahaan tersebut. Ini, jadi itulah yang perlu dilakukan ya. Jadi ada pemahaman ya, semacam pemahaman atau istilahnya MOU ya, walaupun tidak tertulis, antara orang tua atau pihak lembaga atau sekolah dengan perusahaan yang ada bahwa ini adalah magang ya. Jadi kalau perusahaan itu menganggap bahwa anak yang magang harus seperti karyawan atau pegawai yang sudah ada di situ, tentu saja tidak mungkin ya. Dan magang yang di sini adalah pekerjaan yang dilakukan itu tidak harus tidak langsung ke pekerjaan yang betul-betul pekerjaan inti, tapi dimulai dari pekerjaan yang paling mendasar. Sebagai contoh, seorang anak yang belasan tahun magang, mungkin dia memiliki potensi di bidang cooking atau masak-memasak ya. Maka dia magang di sebuah restoran sebagai contoh, atau rumah makan. Maka bukan terus akhirnya dia masuk di situ terus kemudian memasak ya. Yang pertama dilakukan ya mungkin dari awal dulu, yaitu mencuci piring terlebih dahulu sampai beberapa hari ya, mencuci piring. Kalau dia sudah terbiasa mencuci piring dan cuciannya bisa bersih, meningkat lagi dia mulai membawa makanan kepada pelanggan, cara menyajikan dan sebagainya, cara bersopan santun, menyapa pelanggan dan sebagainya. Itu kaitannya dengan attitude atau perilaku. Kemudian lama-lama ya, dengan tingkatan-tingkatan kemampuan tersebut, akhirnya dia sudah menjadi juru masak di situ ya, juru masak. Nah, setelah menjadi juru masak, mungkin suatu saat ya, apabila dia sudah tidak magang lagi punya usaha, maka dia bisa mengembangkan resep ya, mengembangkan resep dari pengalaman tersebut. Jadi semuanya dalam magang ini adalah bertahap. Yang sering terjadi ya, kalau kita lihat kenyataan anak magang terutama dalam ini adalah untuk pendidikan formal, itu adalah tingkat SMK ya. Itu langsung ya, mereka sebelumnya tidak pernah melampaui tahap-tahapan magang ini, sehingga begitu mereka magang itu langsung ke level tingkat kota, bahkan ada yang luar kota atau nasional. Sehingga tanpa kesiapan itu, akhirnya jadilah mereka itu orang yang tidak siap ya, siswanya tidak siap atau muridnya tidak siap, sehingga dia terkesan malas ya, dia merasa berat untuk mengikuti aturan yang ada di perusahaan yang dia magangi. Nah, sehingga si apa namanya yang ditempati magang tersebut merasa bahwa anak-anak menjadi atau murid itu bermasalah ini. Jadi intinya itu, jadi tahapan-tahapan itu dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah adanya kesepahaman antara yang dimagangi dengan pihak sekolah atau orang tua, sehingga anak yang magang itu betul-betul di situ belum mapan ya, belum matang, sehingga pihak perusahaan yang dimagang itu memaklumi ya, memaklumi bahwa itu masih tahap belajar. Demikian wawanam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya dan jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Abu Abdillah di Semarang tadi yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua datangnya dari Bapak Abdul Rahim di Semarang juga. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana mengatur waktu anak magang dan mengaji atau mulazamah? Karena magang di lapangan seperti halnya seperti orang yang kerja. Kita orang tua saja yang kerja, putar otak untuk dapat terus mengaji atau mulazamah. Bagaimana jika terjadi pada anak Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, kepada Bapak Abdul Rahim ya di Semarang, semoga Allah menjaga dan menunjuki Bapak ya, untuk mendidik anak-anak dan keluarga. Jadi bagaimana mengatur waktu antara magang dan mulazamah? Dalam hal ini adalah magang dalam bidang keduniaan dan mulazamah dalam bidang diniyah atau mengaji, bahasanya seperti itu. Magang dalam hal ini itu bukan berarti selama dia bersekolah itu dia magang. Apalagi sistem pendidikan sekarang masih banyak yang formal, dia harus datang ke sekolah. Jadi waktu magang itu ya, yang pertama itu bisa dilakukan ketika liburan semester. Nah, sehingga pada saat dia bersekolah, kalau sekolahnya itu di sekolah diniyah ya, atau sekolah yang berbasis agama, maka mulazamahnya adalah pada guru masing-masing yang ada di sekolah tersebut karena anak berinteraksi langsung dengan guru yang ada di situ. Jadi mulazamahnya ya itu di sekolah. Nah, sedangkan magang untuk keduniaan baru keluar. Nah, itu bisa di waktu libur semester atau mungkin di akhir pekan ya, mungkin akhir pekan ada Sabtu Ahad libur atau mungkin pas Jumat libur 3 hari dia bisa melakukan magang keluar, dan nanti pada saat masuk sekolah dia mulazamah ini. Jadi jangan dibayangkan bahwa magang itu waktunya seperti orang yang sudah bekerja ya, karena ini waktunya adalah pendek ya, jadi seperti itu. Bisa jadi satu semester hanya mungkin berapa hari ya, bisa sepekan atau sampai setengah bulan atau kurang lebih 14 hari seperti itu. Karena memang namanya magang ini jelas berbeda dengan kerja langsung di sana. Nanti kalau sudah bersama maestro ya, level yang terakhir itu atau tahap yang terakhir itu bisa sampai 1 tahun 2 tahun ya. Itu waktunya panjang sekali di situ karena sudah tahapnya tahap bersama ahli dan itu tahapan terakhir. Nah, untuk tahapan yang pertama waktunya ya 2 hari 3 hari atau paling lama sepekan gitu, sepekan. Jadi intinya bisalah diatur ya. Seandainya mungkin dia sekolahnya adalah di sekolah umum ya. Nah, bisa jadi nanti dia mulai jamahnya itu pada saat setelah pulang dari sekolah. Dia akan belajar di madrasah bersama ustaz atau kiai ya. Kemudian malam harinya nanti belajar Al-Qur'an ya, belajar adab akhlak ya kepada guru yang lain. Nah, kemudian nanti pada saat dia libur, nah maka dia akan magang di tempat yang lain sehingga tidak ada waktu yang betul-betul disia-siakan oleh anak tersebut, semuanya dimanfaatkan oleh anak tersebut. Insya Allah kalau anak magang itu rata-rata mereka itu bersemangat ya, karena dia langsung terjun di lapangan. Demikian wallahualam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Bapak Abdurrahim tadi yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Baik, pertanyaan selanjutnya datangnya dari Pak Babang yang baru mengikuti kajian kita di malam hari ini. Beliau bertanya, Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Anak hingga usia 3 tahun adalah dalam masa emas, mudah menyerap apa saja yang dia rasa lihat dan dengar. Bagaimana kita mengoptimalkan masa emas tersebut Ustadz, dari Pak Bambang di Semarang? Iya, Pak Bambang di Semarang ya, Masya Allah baru mendengar kajian kita malam ini ya. Sebenarnya masa emas 0 sampai 3 tahun sudah ya, dibahas pada beberapa yang lalu, pertemuan yang lalu ya. Namun tidak ada salahnya kalau kita bahas lebih lanjut ya, bahwa 0 sampai 3 tahun itu adalah masa emas dan masing-masing fase itu memiliki masa emas. Sedangkan 0 sampai 3 tahun adalah masa emas untuk karakter keimanan. Jadi penanaman mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala pada usia ini. Penumbuhan imaji positif bahwa Allah itu maha baik, bahwa Allah itu maha penyayang, bahwa Allah itu maha pemurah, maha pencipta dan semua kehebatan Allah itu di mata anak betul-betul bahwa Allah itu baik bagi anak. Jadi muncul imaji positif pada diri anak. Terus kemudian untuk menumbuhkan masa emas keimanan ini yaitu menuntaskan egosentris anak ya, menuntaskan egosentris anak. Sebab anak 3 tahun itu belum memiliki tanggung jawab moral, belum ada kewajiban pada anak tersebut, belum mulai dikenalkan dengan aturan-aturan ya. Sebab aturan-aturan itu mulai dikenalkan pada anak ya, itu mulai fase 7 tahun ketika anak diperintahkan untuk sholat ini. Jadi intinya untuk memaksimalkan masa emas ini di mana alam bawah sadar, pikiran bawah sadar anak itu terbuka lebar sehingga perkara-perkara yang tidak masuk akal itu bagi anak adalah nyata, yang bagi orang dewasa gaib ya, tidak tampak dan sulit untuk dilogika, tapi bagi anak itu adalah nyata. Maka kesempatan kali ini kita banyaklah untuk banyak berdialog dengan anak tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penumbuhan keimanan dan masa emas akidah adalah usia ini. Jadi jangan kita salah tafsir tentang penanaman akidah pada usia 3 tahun itu bukan berarti anak banyak diajari. ya, suruh menghafal ini, menghafal itu, bahwa Allah itu Maha ini, menghafal Asmaul Husna dan sebagainya, itu bukan pada usia ini, ya. Usia ini adalah penumbuhan imaji positif. Kita banyak bercerita, berdialog kepada anak-anak tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi diharapkan nanti setelah dia besar, ya, karena imaji positif ini tumbuh, semuanya diserap oleh anak, ya, terutama hal-hal yang gaib. Kita kuatkan keimanan anak, ya, kita kuatkan bahwa dia tuh yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu Maha Penyayang, Allah itu baik. Kita kuatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan surga, ya, itu beriman dengan hari akhir, ya. Kita yakinkan bahwa ada malaikat, ya, yang selalu bersama kita, itu utusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk apa namanya, memiliki tugas khusus, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakinkan kepada anak bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta ini. Jadi semua hal-hal yang terkait dengan kebesaran Allah kita ceritakan kepada anak, karena mereka menerima semuanya, ya, karena alam bawah sadar dan sedang terbuka lebar. Nah, sehingga betul-betul akidah tertancap pada anak tersebut, walaupun mungkin kita tidak tahu, tidak tampak dari luar, karena semua yang dia serap, ya, pada usia ini, insya Allah ta'ala itu sangat besar, tidak akan hilang. Nah, oleh karena itu masa emas ini adalah masa emas penumbuhan apa karakter keimanan. Maka usia ini jangan tergesa-gesa kita untuk menjejalkan banyak hal. Biarlah mereka tumbuh, kita banyak berinteraksi dengan alam, ya, bersama anak-anak kita, ya. Jangan dijejalkan dengan kognitif, ya. Jangan paksakan anak yang di bawah 7 tahun itu harus bisa membaca, harus bisa menulis, harus bisa berhitung, ya. Karena itu sudah masuk ke kognitif, sudah bernalar itu setelah tamyiz, yaitu setelah 7 tahun, ya. Nah, sebelumnya itu adalah penumbuhan keakidah, yaitu terkait dengan hati, ya, terkait dengan hati yang paling dominan adalah di hati untuk masa-masa 0 sampai 7 tahun tersebut. Demikian, wallahualam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh penanya tadi yang bertanya dan kita semua yang mendengarkannya. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari Ummu Kafa dan Ummu Hansa di Walairi. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana kalau tetangga atau lingkungan sekitar tidak ada yang sesuai dengan bakat anak kita dalam hal ini untuk dimagangkan, karena adanya di kota yang jauh? Terus kalau pas kita magangkan mereka, masih kita dampingi, apakah boleh Ustaz? Dari Ummu Kafa dan Hansa di Walairi. Silakan Ustaz. Ya, Ummu Kafa dan Ummu Hansa di Kendal, ya, di Walairi. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan keberkahan kepada keluarga Ummu Kafa. Jadi sekarang memang pendidikan magang untuk anak-anak bahkan hampir minimal sekali lah untuk di masyarakat kita ini, ya. Yang kita ketahui magang itu adalah setingkat SMK dan perguruan tinggi, sudah mahasiswa. Kita saat ini mungkin aneh melihat apabila ada anak umur 10 tahun mulai magang atau 11 tahun mulai magang, aneh sekali. Namun kalau kita memang merujuk bagaimana dulu para salafus soleh magang, ya, pada usia-usia yang belia, Zaid bin Sabit saja sudah umur 13 sudah menjadi ahli bahasa. Tentu saja sebelumnya dia sudah bahasa Jawanya itu ngenger atau nyantre, atau mungkin dia sudah magang kepada ahli di bidang itu. Karena sebagaimana disabdakan Nabi bahwa al-ilmu bita'alum, al-khilmu bita'halum. Ilmu itu dengan belajar, sedangkan kelembutan, ya, atau perilaku atau akhlak itu adalah dengan latihan, ya. Nah, sehingga kalau kita mungkin mengetahui Zaid bin Sabit ahli bahasa, kita yakin bahwa sebelumnya dia sudah belajar. Tidak mungkin terus tiba-tiba dia menjadi pintar bahasa. Tentunya sebelumnya sudah belajar. Umur 13 tahun, maka 10 tahun hendaklah anak sudah mulai magang. Itu harapannya seperti itu, sehingga begitu dia balik betul-betul menjadi dewasa dan sudah memiliki keahlian itu. Ini. Nah, sekarang apabila tetangga itu tidak ada yang sepakat, ya, bahkan mungkin mengucilkan dengan anak yang mengambil metode pendidikan seperti ini, ya. Yang pertama yang kita sabar, dan sepertinya tidak mungkin kita memagangkan anak di tetangga karena tetangga tidak support, ya, atau tidak sepakat. Nah, bagaimana apabila harus keluar, ya, keluar kota dan sebagainya? Tidak masalah. Jadi intinya tahapan tadi itu dilakukan apabila apa namanya yang ditemagangi itu adalah orang-orang yang mungkin kita tidak begitu dekat, ya istilahnya ya sekedar kenal baik gitu saja. Nah apabila anak itu mungkin harus keluar kota padahal tahapannya adalah tahapan lingkungan tetangga, tidak masalah. Yang penting adalah yang ditempati magang itu betul-betul dekat dengan kita. Ambil yang masih kerabat atau mungkin sahabat, ya sahabat dari orang tuanya, sehingga begitu anak di sana betul-betul dibimbing, ya dibimbing oleh yang di tempat magang tersebut, itu tidak masalah. Jadi intinya sebenarnya tahapan itu dibuat terkait dengan kemandirian anak. Nah, tapi kalau ternyata anak belum mandiri 100% sudah siap keluar kota, ya enggak masalah gitu. Nanti masih dibimbing oleh yang dimagangi tersebut. Asal kita dengan yang dimagangi tersebut ada kesepahaman. Ya. Ada MOU walaupun tidak tertulis, ya. Sehingga ini betul-betul anak kita ke sana itu sedang belajar. Nanti mohon dibimbing. Terus kemudian apabila ditemani juga enggak masalah kalau memang orang tua yakin anak belum mandiri. Namun kalau anak sudah kita rasa sudah mandiri, maka kalau ditemani itu justru malah kemandirian anak tidak berkembang. Maka di sini dalam terkait dengan apa namanya magang ini ada istilah raja tega. Ya harus tega kita, ya tega untuk melepas anak untuk menuntut ilmu atau belajar keluar ini, ya. Terutama hal ini yang biasanya tidak tega itu adalah ibunya, ya atau uminya itu enggak tega, maka perlu adanya ketegaan bahwa ada pelindung yang lebih kuat dari kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya kita pasrahkan tawakal kepada Allah untuk melindungi anak-anak kita yang sedang belajar tersebut. Demikian juga para ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain itu mereka semuanya pemula jamaah, ya. Bahkan ibunya juga ada yang menemani di kota tersebut, tapi pada saat menuntut ilmu dilepas anak tersebut, ibunya tidak ikut. Ya, ibunya cukup di rumah, kemudian mereka anak-anak itu menuju kepada para ahlinya, ya dalam hal ini adalah para alim ulama waktu itu. Nah, jadi intinya tahap ini adalah bukan tahapan yang kaku, ya. Seandainya anak mungkin setelah dari rumah langsung ke luar kota pun tidak masalah intinya, ya, asal masalah kemandirian anak teratasi, baik dengan memang anak betul-betul sudah mandiri atau mungkin dengan bimbingan dari yang ditempati itu. Demikian wawalam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga dapat dimengerti oleh Ummu Kafa di Wulairi tadi yang bertanya dan kita semua yang menyimak dari Al Ustaz tadi. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir. Dua pertanyaan terakhir Ustaz, datangnya dari Bapak Abdurrahman di Semarang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, kadang anak ada yang bisa beradaptasi di lingkungan yang disiplinnya tinggi, dan ada pula yang kurang mampu beradaptasi dalam disiplin yang tinggi. Bagaimana cara mendeteksi kemampuan anak tersebut sebelum magang Ustaz? Karena banyak tempat magang yang menggunakan metode disiplin yang tinggi Ustaz. Dan pertanyaan kedua masih dari Bapak Abdurrahman, beliau bertanya, Ustaz, untuk anak-anak yang sedang belajar, bagusnya mana Ustaz, menggunakan metode belajar dengan kelas ataukah mulazamah, dan bagaimana kelebihan dan kekurangan antara metode kelas dan mulazamah? Silakan Ustaz. Ya. Pak Abdurrahman, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing Pak Abdurrahman dan keluarga. Kadangkala anak yang magang itu tidak bisa mengikuti disiplinnya tempat magang, yang akhirnya bisa jadi justru membuat hubungan antara yang dimagangi dengan orang tua atau lembaga itu menjauh, karena akhirnya terjadilah permasalahan di situ. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana mendeteksi bahwa anak ini kira-kira siap untuk di situ atau tidak? Perlu kita ketahui ya bahwa karakter secara garis besar kalau sudah terkait dengan karir atau kinerja atau profesi itu dibagi menjadi dua. Karakter kinerja dan karakter moral. Ya. Karakter kinerja itu antara lain tentang keterampilan seperti mesin, ya, memperbaiki mesin, ya, mengelas, kemudian keterampilan kayu dan sebagainya. Ini terkait dengan potensi. Tapi kalau disiplin, ya, kemudian kerja keras, taat aturan, itu bukan karakter kinerja, itu maksudnya ke karakter moral. Nah, sedangkan karakter moral itu harus tumbuh pada setiap anak. Ya, tidak ada kaitannya dengan bakat dan tidak bakat. dan lebih mudah dibandingkan dengan karakter yang kinerja. Sebagai contoh, nah, ada seorang yang hidup bersama dengan orang yang ahli keterampilan kayu. Sebagai contoh, dia pinter mengukir kayu, contoh. Ternyata anak yang magang tersebut tidak punya potensi di bidang itu, ya. Maka walaupun dia di situ bekerja keras, ya, walaupun dia hidup bersama dengan tukang ukir kayu, kalau dia tidak belajar maka dia tidak akan mungkin bisa. Ini adalah karakter kinerja terkait dengan potensi atau bakat yang masing-masing itu unik, ya. Masing-masing unik itu bawaan, istilahnya bawaan. Kemudian ada orang lagi yang apa namanya tinggal bersama atau magang dengan ahli bulu tangkis sebagai contoh. Tapi ternyata anak tersebut potensinya bukan di olahraga, mungkin potensinya di bidang IT atau programmer. Maka dia tidak akan bisa, walaupun mungkin hidup bersama selama 2 tahun atau 3 tahun dengan ahli bulu tangkis tersebut. Ini terkait dengan karakter kinerja. Tapi kalau sudah terkait dengan karakter moral, sebagai contoh, pada saat mungkin ada seseorang di rumah, ya, di rumah, dia suka buang sampah sembarangan, ini terkait dengan moral. Suka buang sampah sembarangan, tidak disiplin. Coba suatu saat dia dimasukkan ke sebuah kota, ya, yang gimana di kota tersebut itu betul-betul masyarakatnya itu tertib dalam membuang sampah dan tertib dalam waktu. Maka dengan sendirinya secara otomatis dia akan mengikuti karena ini karakter moral. Sebagai contoh lagi, ya, ada sebuah negara, ya, yang mana di sana masyarakatnya itu tauhidnya kuat sekali. Sebagai contoh, misal negara di Saudi Arabia sebagai contoh, mereka sudah terbiasa dengan sholat berjamaah. Kalau adzan toko ditutup semuanya, ya, mungkin orang tersebut di rumah itu malas dalam sholat, bisa jadi, ya. Dia mungkin kalau sholat itu nunggu nanti waktunya akhir-akhir, ya, tidak suka dengan berjamaah di masjid. Suatu ketika dia pergi umroh ke sana, ya, pergi umroh atau haji. Maka dengan masyarakat yang sudah terbiasa sholat berjamaah di masjid, semua aktivitas ditutup, ya, diselesaikan, kemudian mereka sholat berjamaah di masjid, maka dengan insya Allah dengan mudah, ya, karena suasana seperti itu, dia akan ikut kepada masyarakat di situ, yaitu ikut sholat berjamaah secara rutin. Jadi intinya karakter kinerja yang terkait dengan potensi bakat itu harus dengan latihan, ya, harus dengan latihan. Tapi kalau karakter moral, insya Allah Ta'ala dengan situasi atau lingkungan saja sudah bisa membentuk. Jadi intinya anak yang mungkin tidak disiplin di rumah, tapi kalau ternyata di sebuah perusahaan yang sudah terbiasa dengan disiplin, insya Allah dia akan bisa mengikutinya, ya. Itu kalau masalah disiplin di perusahaan. Nah, mendeteksinya, ya, insya Allah Ta'ala kita siapkan saja bahwa nanti di sana harus disiplin, insya Allah anak juga akan ikut aturan perusahaan. Terus kemudian bagaimana tentang pertanyaan yang kedua tentang sistem mulazamah dan sistem kelas, mana yang lebih efektif, kelebihan dari masing-masing dan kekurangan dari masing-masing itu apa? Sistem mulazamah itu adalah sistem yang efektif sekali, ya. Seseorang bisa belajar kepada guru atau ahli atau maestro secara mendalam dan tuntas sampai selesai, kemudian dia baru belajar bidang ilmu yang lain. Ini, nah, ini sistem mulazamah efektif sekali untuk pembelajaran sebagaimana magang dan langsung tahu bagaimana prakteknya. Karena dulu Imam Ahmad, ya, pada saat kajian, ya, pada saat bermajelis ilmu itu, sebagian besar yang hadir itu bukan mencatat ilmu dari Imam Ahmad, tapi mereka belajar tentang adab sebagian besar. Nah, itu melihat tentang adab, ya, tutup perilaku atau akhlak Imam Ahmad bin Hanbal ini. Nah, sekarang kalau mulazamah kemudian dibandingkan dengan sistem klasikal, ya. Kalau sistem klasikal seperti ini, tentu saja perhatian guru terhadap masing-masing kadang-kadang kurang. Apalagi sistem klasikal sekarang itu rata-rata 30 anak, ya, satu kelas. Satu guru mengajar 30 anak yang mereka potensi bakatnya berbeda-beda. Ini. Maka klasikal ini lebih efektif apabila digunakan untuk persiapan mulazamah. Persiapan mulazamah untuk istilahnya pengenalan ya tentang mulayama, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan pada saat anak didik mereka mau berangkat magang. Itu ada namanya pembekalan. Mereka dikumpulkan beberapa hari atau mungkin sepekan ya, untuk diberitahu atau dipahamkan nanti di pada saat magang atau mulazamah itu seperti ini, seperti ini. Maka kamu harus bisa menyesuaikan diri. Hal ini terkait dengan masalah karakter moral ya, atau masalah akhlak, dan itu insya Allah lebih mudah dirubah ya, lebih mudah dirubah. Jadi itu kelebihan dari mulazamah adalah lebih efektif ya. Jadi waktu apa namanya efisien waktunya dan bisa mendalam dan tuntas. Tapi kalau klasikal itu tidak bisa tuntas karena guru harus apa namanya mengcover, istilahnya mengcover, harus memperhatikan murid satu-satu yang berbeda-beda sehingga perhatian kepada masing-masing anak itu kurang, sehingga waktunya kurang efektif. Jadi walau bagaimanapun sebenarnya pendidikan yang lebih efektif adalah mulazamah dibandingkan dengan klasikal. Jadi intinya seperti itu ya. Karena sudah kita ketahui sistem klasikal ternyata kita lihat banyak hal yang terjadi pada anak didik ternyata gurunya tidak tahu ya. Karena apa? Karena itu tadi muridnya terlalu banyak di kelas. Tapi kalau mulazamah, sebenarnya idealnya mulazamah itu apa namanya, karena tinggal bersama ya, tinggal bersama tentu saja tidak dengan kelompok yang besar ya. Jadi beda dengan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu belum bisa dikatakan mulazamah karena di sana masih ada sistem klasikal ya. Yang disebut mulazamah adalah seseorang tinggal bersama ahli tersebut ya. Bisa jadi yang tinggal bersama itu satu orang ya, dua orang, tiga orang, dan mungkin tidak lebih dari 10. Kalau sudah lebih dari 10, saya kira si ahli tersebut sudah kerepotan ya untuk ngamati atau membimbing satu persatu dari orang yang magang tersebut. Jadi intinya kesimpulannya dari pertanyaan Pak Abdurrahman tadi, bahwa sistem mulazamah lebih efektif jika dibandingkan dengan sistem kelas. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, demikian jawaban dari Al Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Abdurrahman tadi yang terakhir, silakan Ustaz untuk dilanjutkan pada kesimpulan singkatnya Ustaz. Ya, jadi kesimpulan pada kesempatan kali ini tentang magang. Jadi intinya sistem magang ini saat ini kurang begitu digiatkan dalam pendidikan secara umum. Ya. Dan ini masih dilakukan oleh para penuntut-penuntut di tingkat lanjut, terutama orang-orang yang sudah balik ya, sudah balik. Tapi ternyata magang ini dilakukan sebelum anak-anak balik ternyata. Ya. Kalau kita lihat sekarang ada sebagian penuntut ilmu yang pergi ke Saudi, sebagian penuntut ilmu yang pergi ke Yaman, Yordania, ke Kairo Mesir, ke Australia, bahkan ada yang ke Amerika. Itu semuanya adalah dalam rangka untuk magang atau mulazamah. Itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa, sudah balig. Nah, sebenarnya justru mulai dari awal 10 tahun itulah anak-anak kita mulai kita siapkan ya. Kita siapkan untuk mereka terbiasa dengan magang walaupun lingkupnya masih sempit. Lingkup rumah, lingkup tetangga, lingkup desa, kecamatan, kota dan seterusnya ini. Sehingga mereka betul-betul siap ketika mereka harus pergi keluar kota atau keluar negeri. Tapi dalam kenyataan tidak semua anak didik kita itu siap untuk magang keluar, tidak semuanya. Karena apa? Karena antara lain penyebabnya tidak kita siapkan sebelumnya. Oleh karena itu, marilah para pendidik ya kita giatkan yang metode pendidikan yang sangat efektif ini ya. Murah biayanya dan waktunya singkat. Ya, karena apa? Karena seharusnya anak didik kita atau anak-anak kita itu mereka balik ya sekitar umur 15 tahun harusnya sudah betul-betul mandiri. Bayangkan anak 15 tahun lulus SMP itu harusnya itu sudah mandiri. Mereka sudah punya keterampilan, mereka sudah punya keahlian, mereka sudah bisa menghasilkan itu. Nah, kemudian kita bandingkan dengan sistem klasikal yang sekarang ada. Lulus SMP masih seperti anak-anak, bahkan lulus SMA saja masih seperti anak-anak. Nah, ini jadi oleh karena itu mari kita percepat akil anak-anak kita dengan magang. Ya, itu mempercepat akil anak-anak kita. Banyak sekali di antara anak-anak kita yang sudah balik tapi belum akil, ya. Mereka sudah balik tapi ternyata mentalnya belum jadi, mentalnya belum dewasa. Padahal sebenarnya magang itu antara lain adalah metode untuk mematangkan mental generasi muda ini. Nah, oleh karena itu marilah kita giatkan kembali, ya, dalam pendidikan kita, baik pendidikan di rumah, ya, baik pendidikan di komunitas, baik pendidikan di sekolah formal, ya, di pondok pesantren dan sebagainya, kita giatkan sistem magang dan mulazamah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendidik generasi yang akan datang sehingga mereka matang pada waktunya, ya, dan berguna bagi masyarakat dan bagi peradaban ini. Demikian yang saya sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada yang salah, ya. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya. Terus kemudian selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara, ya, untuk menutup acara ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.